Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Senin 7 Juli 2020, maka seperti biasa kita memberikan kumpulan-kumpulan nasihat dalam pembahasan nasihat bagi para thullabul ilm, yang mana pada kesempatan hari-hari ini kita masuk kepada era new normal, yang mana para santri dan para penuntut ilmu, thullabul ilm, back to the ma'had dan back to the pondok, bahkan back to the school, back to the college. Maka di sini nasihat kami kepada para penuntut ilmu yang ke-18 adalah taqdimu aham fal aham, agar para penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu pemula, the beginner, maka mereka al-mubtadi ataupun the beginner ataupun penuntut ilmu pemula, di saat mereka masuk kepada wadah dari pondok pesantren ataupun ma'had untuk menuntut ilmu syar'i, seperti kami dari al-hadith damad, akan dihadapkan kepada arena gelanggang dari menuntut ilmu yang sangat banyak. Maka kami akan mendapatkan masyayikh yang akan mengajarkan ilmu dari cabang-cabang ilmu yang ada. Maka di sini bagi seluruh penuntut ilmu harus mawas diri. Dia harus mengukur dirinya. Maka seperti perenang yang pemula, the beginner, sebagai swimmer, dia akan mengetahui dirinya belum bisa berenang, maka dia akan mencari kolam renang, swimming pool yang ukurannya paling 1 meter ataupun 80 cm ataupun paling tinggi 1 meter 20, maka dia akan belajar berenang terlebih dahulu. Maka setelah dia bisa membawa dirinya untuk meluncur di atas air, maka dia mulai masuk kepada gelanggang swimming pool yang kedalamannya bisa 2 meter, bisa 3 meter. Dan setelah dia bisa berenang dalam jarak 5 meter, 10 meter, maka dia bisa tenggelam dan bisa timbul di dalam air, maka dia bisa dibebaskan untuk masuk kepada lautan ataupun berenang di samudra. Maka ini yang pantas bagi para penuntut ilmu. Taqdimu aham fal aham, maknanya mendahulukan mana yang paling urgen untuk dirinya dari perkara-perkara yang urgen. Dari ilmu-ilmu diutamakan ilmu yang sangat primer. Dari primary-primary ilmu kemudian dicari yang sekunder dari ilmu-ilmu yang ada. Maka taqdimu aham fal aham, bagi penuntut ilmu harus mawas diri, memilih from the most important to important, dari ilmu-ilmu yang paling penting kepada ilmu-ilmu yang penting, maka dia mendahulukan. Seperti contohnya dari segi aplikasi adalah seorang penuntut ilmu beginner, dia masuk kepada gelanggang ilmu di dalam pondok pesantren ataupun ma'had yang mana mempunyai guru-guru dan ustaz dari berbagai cabang ilmu, maka dia mendahulukan tauhid dari segala ilmu yang ada. Di mana dia terutama baru pertama kali hijrah dan belum mengetahui apa hakikat tauhid dan kesyirikan dan keislaman dan kekufuran, maka baginya untuk mawas diri tidak langsung masuk kepada perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang tidak begitu urgen, dia disibukkan dengan ilmu faraid karena dia cinta kepada ilmu matematika, maka dia memilih ilmu faraid padahal dia tidak mengetahui bagaimana peribadatan yang diterima oleh Allah secara tauhid. Maka dia pilih ilmu yang paling penting. Contohnya dari segi aplikasi, dia memilih ilmu tauhid. Maka dia mempelajari ilmu-ilmu tauhid terlebih dahulu. Bagaimana cara mengesakan Allah Jalla wa'ala. Dan bagaimana tidak terjebak trapped kepada peribadatan kepada Allah dan dibagi dengan peribadatan kepada orang-orang saleh yang dianggap sebagai wali ataupun habaib, sehingga meminta di kuburan-kuburan mereka seperti kebanyakan kelompok as-sufiyah dan kelompok-kelompok yang lain yang sesat. Maka di sini dia memilih mana dari most important to important, mana yang aham fal aham, mana yang paling baik dari dirinya dari ilmu-ilmu yang sangat baik. Maka dahulukanlah tauhid, the tauhid first. Dan ini pendalilannya seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu 'ala al-Yaman qala innaka taqdamu 'ala qaumin min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Dan diriwayat an yuwahidallah fa idza arafullah fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawat fi yawmihim wa lailatihim fa idza fa'alu fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim zakatan min amwalihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim wa tuhadu min agniyaihim. Maka hadis ini yang panjang disebutkan dari Ibnu Abbas di saat Nabi mengutus Mu'adz Ibnu Jabal untuk menjadi da'i dan berdakwah di negeri Yaman, yang mana negeri Yaman disebutkan dia adalah negeri yang penduduknya bukan seperti paganisme di negeri Mekah yang menyembah patung berhala, bukan, tetapi mereka adalah min ahlil kitab. Maka fitrah mereka mengikuti agama Samawi yang dibawa oleh Musa terdahulu dari Taurat yang dirusak oleh pendeta-pendeta mereka sehingga menyembah Allah dan menyembah Uzair yang dikatakan anak Allah yang merupakan seorang rasul. Dan kemudian setelah itu dibawa oleh Nabi Isa agama tauhid yang dirusak oleh pendeta mereka terutama Saint Paul ataupun Santo Paulus. Kemudian dijadikanlah agama yang trinitas, yang tadinya tauhid menjadi agama menyembah kepada tiga. Sehingga orang-orang Nasr di saat mereka melaksanakan peribadatan salat misalnya dibagi tiga. Pertama for the father, untuk Allah Bapa, and his son, dan untuk anaknya, and the soul, dan untuk jiwa yang kuat, maknanya Jibril. Maka dibagi ibadah menjadi tiga. Ini adalah kesyirikan. Dan ini fitrah dari kelompok orang Yaman, yang mana mereka pada saat itu beriman kepada ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi, namun diselewengkan oleh pendeta-pendeta mereka. Maka kalau begitu, apa yang diwasiatkan Nabi kita kepada Mu'adz sebagai seorang da'i yang mengajak manusia kepada dakwah tauhid, dikatakan falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Riwayat syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, diriwayat an yuwahidallah, bahwa jadikanlah pertama kali dakwah wahai Mu'ad mengajak kepada ketauhidan, peribadatan kepada Allah, mengajak untuk mereka masuk kepada Islam. Maka inilah pendalilan tentang aham fal aham. Maka mereka para thullabul ilm di Yaman yang menuntut ilmu dari Mu'ad diberikan ilmu yang paling urgen dari beberapa ilmu yang urgen. Apa itu? The tauhid first. Diberikan ilmu tauhid agar mereka melaksanakan peribadatan kepada Allah dalam keadaan tauhid, tidak memalingkan untuk the father and his son and the soul of the spirit misalnya, tidak, tetapi diberikan hanya kepada Allah. Mereka merasakan worship straight to Allah, he is the one and only. Diberikan ibadah hanya kepada Allah, maka hanya Allah satu-satunya. Kemudian di dalam permasalahan ini, setelah mereka memahami tauhid dan melaksanakan peribadatan secara tauhid, fa idza arafu fa akhbirhum annallaha qad fardha alaihim khamsa shalawatin. Setelah mereka tahu dari ilmu tauhid, maka diberikan ilmu yang setelahnya dari yang urgen juga, apa? Melaksanakan sholat lima waktu. Dan jika mereka telah melaksanakan sholat lima waktu, berikan pula ilmu untuk membayar zakat. Maka ini pun ilmu-ilmu yang paling urgen. Maka inilah pendalilan tentang kita menuntut ilmu itu selektif, mencari ilmu dari aham fal aham, from most important to the important, dari perkara-perkara yang paling penting kepada perkara-perkara yang penting dan urgen. Maka tatbiknya, aplikasinya haruslah bagi penuntut ilmu al-mubtadi, the beginner, untuk mengetahui ilmu tauhid terlebih dahulu, agar dengan ilmu tauhid ini dia mengetahui segala peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Tidak seperti kita melihat sangat miris dari mereka orang-orang yang datang ke Yaman menuntut ilmu jauh ke Yaman, namun dipegang oleh kelompok As-Sufiyah. Mereka belajar di Tarim dan mereka belajar kepada orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan. Maka mereka yang tadinya fitrah menyembahnya kepada Allah dan bersyahadat di dalam salat-salat mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, akhirnya mereka dipalingkan dari makna tauhid yang benar. Kalimat la ilaha illallah, jika kita tanya mereka, dan mereka akan sangat marah di saat kita mengatakan di mana Allah, mereka akan mengatakan pertanyaan yang tidak pantas. Dan yang kedua, apa makna la ilaha illallah? Mereka mengatakan itu semua orang pun tahu. Namun di saat kita tanya secara detail, taib, semua orang tahu apa maknanya, mereka akan menjawab makna la ilaha illallah adalah la ma'buda, la khalaqa, wala, tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang mudabbira, yang mengatur alam raya ini, dan la malika illallah, dan tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah. Maka mereka kembali kepada tafsir tauhid ar-rububiyah seperti kelompok kufar Quraisy di zaman dahulu. Maka kelompok kufar Quraisy seperti banyak di dalam ayat Al-Qur'an, jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang mengatur alam raya, mereka akan mengatakan Allah. Namun pemahaman yang dipahami oleh kelompok As-Sufiyah tentang makna la ilaha illallah sama seperti pemahaman kelompok kufar Quraisy, bahwa hanya Allah yang menciptakan alam raya, hanya Allah yang memiliki alam raya dan mengatur alam raya. Adapun ajaran yang benar, makna tauhid adalah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Jalla wa'ala saja. Maka ini contoh bagaimana para tulab yang beginner salah masuk kepada kandang yang mana dia datang untuk menuntut ilmu. Akhirnya diajari oleh kelompok as-sufiyah untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah dan kepada para wali. Akhirnya mereka ngalap barokah kepada kuburan-kuburan para wali mereka. Sehingga akhirnya mereka tidak ikhlas ibadah kepada Allah, tetapi meminta kepada wali-wali yang sudah meninggal. Maka ini dari kesalahan dalam tidak selektifnya mencari ilmu dari aham fal aham. Maka di dalam hadis Ibnu Abbas di sini pun menjadi pendalilan. Setelah kita mengetahui dan mempelajari ilmu tauhid dari aplikasinya, lalu apa yang kita pelajari? Ilmu bagaimana melaksanakan salat. Karena salat adalah rukun dari Islam yang lima. Seperti disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, bunyal Islam ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Bahwa sungguhnya Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Maka pondasi yang pertama adalah dibangun di atas tauhid. Setelah tauhid dipelajari oleh seorang beginner dari penuntut ilmu, maka apa setelah itu? Masuk kepada fikih salat. Karena salat itu adalah tiang agama yang harus didirikan. Maka jika seseorang yang telah mempelajari ilmu tauhid, dia harus mempelajari ilmu bagaimana cara salat. Karena salat ini adalah tiang agama. Bahkan di dalam hadis disebutkan barang siapa yang tidak melaksanakan salat dan telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, orang-orang yang meninggalkan salat secara sengaja karena malas pun dimasukkan kepada notabene kekufuran. Beristidlal dengan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna baina ar-rajul wa baina syirik wal kufur tarkas salat. Bahwa sungguhnya yang menjadi penjeda antara kaum muslimin dengan orang musyrik kafir adalah dengan meninggalkannya salat. Sehingga di saat seorang melaksanakan salat, terjadi penjeda antara muslim dengan kafir. Maka jika salat itu ditiadakan, maka akan bercampur antara muslim dengan kafir. Maknanya penyebab dari kekufuran meninggalkan salat. Maka dari pemahaman Nabi al-aham fal-aham, mengambil ilmu yang paling urgen dari ilmu-ilmu yang urgen, diajarkan oleh Nabi agar Mu'ad mengajari ilmu tauhid, the tauhid first. Kemudian setelah itu mengajari ilmu sholat. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Dan jika dia mempelajari ilmu tentang sholat, maka sholat itu misalnya harus dilandaskan dari niat. Niatnya hanya untuk Allah. Sesuai ucapan Allah di banyak ayat Al-Quran, diantaranya di surat Al-Bayyinah. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Maka tidaklah diperintahkan oleh Allah laksanakan peribadatan itu hanya kepada dirinya saja. Dan memalingkan dirinya dari kesyirikan. Dan begitu pun ucapan Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah, salatlah hanya kepada Allah. Dan jangan melaksanakan sembahan kepada selain Allah. Dan juga Allah berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, hidupku, dan matiku hanya diberikan kepada Allah Jalla wa'ala dan sembelihanku pula. Maka inilah pendalilan tentang keikhlasan tauhid. Setelah melaksanakan tauhid sehingga salat kita pun hanya diberikan just for Allah, He is the one and only. Namun setelah itu, apakah setelah itu melaksanakan sholat sesuai dengan imajinasi kita, persepsi kita, idiom kita, atau bahkan doktrin-doktrin dari nenek moyang kita? Jawabnya tidak. Harus mengikuti sunnah Nabi. Maka mutaba'ah syarat yang kedua. Yang mana dalilnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik bin Huwairits, wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka sholat kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka ini butuh kepada ilmu. Mutaba'ati Rasul dalam sholat butuh kepada ilmu. Maka menuntut ilmu aham fal aham. Setelah mengetahui tauhid, mempelajari juga ilmu bagaimana cara sholat. Dan juga cara membayar zakat. Dan juga cara berpuasa. Dan juga melaksanakan haji dan umrah bagi mereka yang mampu. Agar semua ibadahnya diterima. Karena jika tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi dalam peribadatan, meskipun ikhlas lillah, namun tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, maka akan tertolak. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka barang siapa yang melaksanakan peribadatan yang bukan landasannya dari Nabi, maka dia itu akan tertolak. Kemudian kita beri contoh lagi dari aplikasinya setelah penuntut ilmu yang mubtadi ataupun beginner mendapati ilmu tauhid, mengambil dari masyayikh ilmu-ilmu tauhid seperti Al-Qawaidul Arba dengan syarahnya, Al-Usul Thalathah dengan syarahnya, Kitab Tauhid dengan syarahnya, kemudian masuk kepada pembahasan fikih salat dengan penjelasan yang detail, mengetahui bagaimana cara dia takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah, kemudian mengetahui rukun-rukun salat dan sebagainya. Maka kemudian setelah itu dari aplikasi Al-Aham Fat-Aham, kami menasihati juga agar dia memahami bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kaum muslimin menjadi pedoman kehidupan. Seperti Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Bahwa sungguhnya Al-Quran itu adalah perkara-perkara yang real semuanya. Tidak ada berita hoax padanya. Dan dia menjadi apa? Hudan. Menjadi petunjuk untuk siapa? Lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa. Maka pedoman kehidupan kita adalah Al-Quran. Maka di saat kita membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Maka pembacaan Al-Quran karena dia ibadah, maka butuh kepada ilmu. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita agar membaca Al-Quran dengan ilmu. Apalagi seperti tadi, Mukmil Al-Wadi, kita akan mencetak mereka menjadi para da'i. Dan para da'i itu dia akan beristimbat dan beristidlal dan mengucapkan Al-Quran sebagai sumber dari pendalilan di podium-podium khutbah Jumat mereka. Di podium-podium ceramah mereka. Di podium-podium dari kajian-kajian ilmu yang mereka akan mengajarkan manusia. Dan bahkan mereka akan menjadi imam masjid yang ada padanya. Maka mereka setelah mempelajari tauhid dan ilmu-ilmu yang ada di rukun Islam, maka juga harus memahami Al-Quran. Maka pemahaman membaca Al-Quran adalah perkara yang urgen, dari beberapa perkara yang urgen. Karena Allah telah berfirman di dalam ayat Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa makna dari tartil? Sebelum kita mengartikan, maka lebih baik kita mengambil penafsiran dari as-salaf. Karena kita bermanhaj as-salafi, maka Al-Quran yang ditafsirkan pun sesuai dengan pemahaman as-salaf. Maka apa makna warattilil Qur'ana tartila? Maknanya telah datang dari salaf, dari Al-Hasan Al-Basri. Disebutkan warattilil Qur'ana tartila adalah iqra'hu qira'atan bayyinatan. Maka bacalah Al-Quran qira'ah yang bayyinah, yang jelas. Dan makna di dalam hal ini, bacalah Al-Quran dengan bacaan yang jelas, bayyinah. Maknanya adalah seperti ucapan Qatadah juga. Qatadah Ibn Di'amah, mufassir yang buta, dan dia juga dari muridnya Al-Hasan Al-Basri. Dikatakan warattilil Qur'ana tartila adalah bayanahu bayanan. Dibaca dengan jelas. Maka ditafsirkan oleh para ulama dari ucapan salaf ini, kita membaca ayat Al-Quran dengan tartil, qiratil Quran tartila, maknanya dengan jelas dan benar, maknanya adalah kita memberikan hak dari huruf-huruf dan ayat-ayat dari kalimat-kalimat secara lugah Arabiyah yang fushah. Maka maknanya kita membaca Al-Quran dengan makharijul huruf yang benar. Seperti kami di sini mengajarkan the beginner dari anak-anak yang mana mereka baru belajar bahasa Arab, maka di saat membaca misalnya basmalah tidak membedakan antara ha dengan ha, dan begitu pun alhamdulillah, maka mereka belum belajar makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, sehingga mereka akan berkata bismillahirrahmanirrahim ataupun alhamdulillah. Maka ini adalah perkara yang salah, tidak membaca tartil. Dan Allah berfirman waratil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan ratil filun amr, misalnya memberikan makna wajib, maka wajib membaca Al-Quran dengan ilmu yang benar, diantaranya ilmu makharijul huruf. Maka dari mana makhraj ha? Dari wasfal hal, bukan menjadi ha, sehingga dibaca bismillahirrahmanirrahim, bukan him. Dan juga alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Orang-orang yang belum belajar makhraj akan membaca alhamdulillahirabbil alamin, bukan a ain tetapi hamzah alamin. Maka ini contoh kesalahan dari makhrajul huruf, tidak mengetahui bagaimana sifat al-huruf dan juga memberikan sifat-sifatnya. Kalau tadi makhrajul huruf, dari mana tempat keluar dari huruf-huruf hijaiyah, dan begitu pun mempelajari sifatnya, seperti yang zahir sifat qalqalah, qul huwallahu ahad, allahu samad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka di sini qalqalahnya jelas, dan begitu pun dari sifatnya, sifat ta misalnya as-sakinah menjadi hams, dikeluarkan, tidak dipendam. Tabbat bukan tabbat yada, dimakan nafas ta-nya, tetapi dikeluarkan yang benar. Tabbat yada, seperti itu. Ini contoh dari sifatul huruf. Dan juga ilmu tajwid, seperti hukum nun as-sakinah yang akan bertemu menjadi idhar, ataupun menjadi ikhfa, dan menjadi iqlab. Maka tidak dibaca min ba'di, tetapi min ba'di. Dan tidak dibaca man kana, tetapi man kana. Dan juga misal-misal yang lain dari ilmu tajwid. Maka pengetahuan dari makhrajul huruf dan sifatul huruf dan ilmu tajwid ini masuk kepada perintah ayat Allah waratilil qur'ana tartila. Sehingga Al-Hasan Al-Basri mentafsirkan ayat ini, waratilil qur'ana tartila ikra'hu qira'atan bayinatan. Dan Qatadah juga bayanahu bayanan. Dibaca Al-Quran itu dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah Arab di saat membaca Al-Quran ini. Karena Al-Quran diturunkan seperti di dalam ayat Al-Quran, di surat Su'ara dan yang lainnya, surat Yusuf juga, bilisanin arabiyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang fushah, dari bahasa Quraisy. Maka Quraisy di saat menyebutkan alhamdulillah, maka makhraj ha tidak dengan ha, bukan alhamdulillah. Dan begitu pun rabbil alamin, bukan rabbil alamin, tapi alamin, seperti itu. Maka baca Al-Quran harus dengan ilmu makharijul huruf, sifat huruf dan ilmu tajwidnya. Ini yang diinginkan. Lalu bagaimana kedudukan asar ini? Asar Hasan Al-Basri dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Ya'qub ibnu Ibrahim. Haddatsana Ibnu Ulayyah, haddatsana Abu Raja'anil Hasan. Maka sanadnya sahih. Dan Ibnu Ulayyah di sini Ismail, Imam Yaqub Ibnu Ibrahim Siqah, dan Abu Raja di sini adalah Abu Raja Muhammad Ibnu Said Al-Adi, dia rawi yang Siqah. Sehingga asar Al-Hasan Al-Basri asar yang sahih. Dan itu pun asar dari Qatadah riwayatnya adalah Hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Bir Hadana Yazid An Sa'id Al-Qatadah, maka sanadnya Hasan karena Bisr Ibnu Mu'ad Saduq Hasanul Hadis dan Yazid huwa Ibnu Zuray Imam, dan Sa'id di sini Ibnu Abi Arubah min Asbatinas dari Qatadah, maka riwayatnya Hasan. Maka dari dua pentafsiran dari salaf kita bisa sekarang menerjemahkan dengan baik dan benar. Maka pendalilan tentang kewajiban kita mempelajari ilmu tajwid dan makharijul huruf dan sifatul huruf adalah ucapan Allah waqtilil qur'ana tartila. Apa kita artikan? Maka bacalah Al-Qur'an dengan tartil, maknanya berikan hak-hak dari makharijul huruf, sifatul huruf, dan juga ilmu tajwid. Dan itu pun ada tentang tafsir yang semakna dengan tafsir para sahabat, tafsir para tabi'in tadi, bahkan langsung dari ucapan sahabat Anas ibn Malik. Di mana hadis yang muttafaqun alaih datang dari Qatadah, ditanya Anas ibn Malik, "Kaifa kanat qira'at Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Bagaimana dulu Nabi membaca Al-Qur'an itu, terutama Al-Fatihah? Faqala kanat maddan. Dulu Nabi itu membaca dengan panjang. Maknanya ada panjang pendeknya. Tidak dibaca Al-Quran seperti membaca Koran. Seperti kita di Indonesia membaca Koran yang tidak ada panjang dan pendek. Kita membaca ditentukan dengan koma dan titik saja. Namun di Al-Quran dibaca dengan mad. Yang panjang diberikan haknya yang panjang. Maka dikatakan oleh Anas, dulu Nabi membaca dengan mad. Kemudian Anas kata Qatadah membaca ayat Al-Fatihah, di antaranya dibaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan yamuddu bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Maknanya bismillah maknanya lafzul jalalah. Bismillah ada madnya dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka ini menjadi pendalilan bahwa membaca Al-Quran dulu lebih dengan mad-mad. Ada mad tabi'i, ada mad arid li sukun, dan ada mad jaiz, dan mad wajib, mutasil, dan jaiz mutasil, dan mad iwad, dan yang lainnya dari mudud yang ada di ilmi tajwid. Maka di sini pendalilan bahwa pembaca Al-Quran sesuai dengan sunnah Nabi mengetahui ilmu tajwid. Dan begitu pun di dalam dalilan yang lain tentang pembacaan Al-Quran juga harus kita mendendangkannya. Namun mendendangkan dengan sesuai ilmu tajwid tadi. Mudud dan juga makharijul huruf dan sifatul huruf. Maka disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Berkata Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukanlah dari sunnah kami mereka orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa didendangkan. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran seperti membaca Koran itu bukan dari sunnah, tetapi harus didendangkan, dilagukan. Namun irama lagunya sesuai dengan ilmu-ilmu yang sesuai dari sifatul huruf, makharijul huruf, dan juga dari ilmu tajwid. Maka jika para tulabul ilm mempunyai ilmu Al-Quran seperti ini, maka dia akan menjadi seorang da'i yang sempurna. Karena seluruh pendalilan dari agama ini kembali kepada Al-Quran. Dan juga dia menjadi imam masjid. Dan juga dia menjadi seorang khatib yang akan beristilal dengan Al-Quran, dibaca Al-Quran. Maka di sini dari termasuk aham fal aham, ataupun mencari yang paling penting dari perkara-perkara yang penting, from the most important to the important, dari ilmu-ilmu syar'i, maka di sini juga mempelajari ilmu Al-Quran setelah mempelajari tauhid dan mempelajari kewajiban-kewajiban Islam seperti salat, berpuasa, juga jangan lupa mempelajari Al-Quran. Nah, jika terpenuhi thulabul ilm, apalagi dengan membaca Al-Quran secara tartil dan baik dan benar, maka di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan orang akan banyak hasad dan iri bagi mereka orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, mempunyai ilmu dan pandai membaca Al-Quran. Maka banyak orang yang akan iri dan bahkan disuruh untuk iri. Iri yang boleh, apa itu gipto, maknanya ingin menjadi seperti mereka. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari dua sahabat, dari Abi Hurairah dan juga dari Ibnu Umar, yang mana di lafaz Abu Hurairah disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkesendirian, dan muttafaqun alaih dari Salim Ibni Abdi Umar dari bapaknya Abdullah Ibnu Umar. Maka di lafaz Abi Hurairah disebutkan, la tahasuda ila fi itsnin rajul atahullah al-Qur'an fa huwa yatluhu ana wan nahar huwa yaqul law utitu mithla ma utiya hada la fa'altu kama yaf'alu. Maka disebutkan tidaklah boleh seseorang menghasadi dari saudaranya kecuali dalam dua perkara. Perkara yang pertama, dan ini poin pendalilan kita, seseorang yang Allah berikan ilmu Al-Quran, di mana dia mendengarkan Al-Quran dengan makharijul huruf, sifatul huruf, dan ilmu tajwid yang benar, memberikan mulut hak-haknya yang benar, maka dia itu membaca di malam dan di siang hari, maka akan dijadikan iri oleh saudaranya. Dan berkata saudaranya, oh seandainya aku pun diberi ilmu oleh orang ini, maka aku akan membaca Al-Quran di siang dan di malam hari. Ini lafaz di Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah. Dan lafaz dari Ibnu Umar, muttafaqun alaih, la hasada illa fi itsnin rajulun atahullahu al-Quran fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan sama maknanya ditambah lafaz yang kedua, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan juga sebab kecemburuan dari kebanyakan kaum muslimin di saat Allah memberikan orang-orang yang kaya raya, kaya. Maka dari kelompok ahlu sunnah ada yang kaya raya. Dan dia dimudahkan oleh Allah untuk menginfakkan. Mempunyai keyakinan bahwa dengan menginfakkan hartanya, maka akan bertambah over and over again. Maka orang ini menginfakkan hartanya di siang dan di malam hari untuk kepentingan dakwah, maka pahalanya sangat besar. Maka orang-orang akan berkata, oh seandainya aku pun diberi harta yang banyak seperti dia, aku ingin membangun masjid, aku ingin membangun pondok pesantren, aku ingin membantu untuk dakwah agar mengalir pahala terus menerus. Maka inilah dari perkara-perkara yang aham fal aham di dalam menuntut ilmu. Maka nasihat kami ini kita simpulkan dengan intisari ataupun conclusion, bahwa ketahuilah wahai para penuntut ilmu, terutama the beginner, agar kalian mengetahui diri kalian sendiri. Di saat kalian menuntut ilmu, ketahuilah bahwa ilmu-ilmu itu sangat luas dan dalam. Maka cari ilmu yang paling penting dahulu. Maka yang pertama kali bagi para penuntut ilmu yang belum belajar ilmu-ilmu syar'i, agar mengambil pelajaran ilmu tauhid, the tauhid first. Kemudian ilmu fikih yang mempelajari tentang rukun-rukun Islam seperti salat, puasa, dan sebagainya. Kemudian setelah itu mempelajari ilmu-ilmu yang setelah seperti tadi kami sebutkan, membaca Al-Quran dengan tartil. Dan juga setelah itu menguasai bidang-bidang yang lain, terutama bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah sumber kesuksesan. Dan jika kita rujuk di dunia ini, jika kita menguasai dua bahasa yang general, yang pertama bahasa Arab dan yang kedua bahasa Inggris, maka kita akan menguasainya. Dan ini adalah hakikat, seperti ucapan-ucapan orang-orang ahli dunia, kuasailah dua bahasa, kamu akan menguasai dunia, bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Maka kita di sini akan menguasai dunia, terutama dunia ilmu pengetahuan syar'i. Nah, kita bisa berbahasa Arab dan di pelosok negeri Islam dipelajari bahasa Arab, sehingga kita mudah untuk berkomunikasi dengan kaum muslimin berbagai negeri. Meskipun kita pergi ke Cina, kita bertemu dengan ikhwanuna akan berbicara bahasa Arab. Kita pergi ke Europe, ataupun yang berhak sebutkan Zurep, mereka balikkan di zoo, itu adalah binatang, kebun binatang, karena mereka kehidupannya seperti binatang. Maka jika kita pergi ke Zurep, kita akan bertemu di Birmingham, ataupun di London, atau di Paris, ataupun di Netherlands, kita akan bertemu dengan ikhwanuna salafiyin yang akan berbicara bahasa Arab dengan kita. Ataupun yang kedua, in English, bahasa Inggris. Maka kuasai dua bahasa, terutama yang berhubungan dengan ilmu syar'i adalah bahasa Arab. Nah, ini yang bisa kita berikan. Dan yang terakhir, kami nasihat kepada para beginner agar jangan salah memilih kolam. Jika kalian belum bisa berenang, masih berenang gaya batu, jangan mencari kolam yang dalamnya 5 meter. Karena kalian tidak bisa mengambang di atas permukaan air, maka ditakutkan tenggelam dalam keadaan kedalaman 5 meter. Ataupun bahkan langsung berenang di samudra. Maka kami mengingat ucapan Syekh kami saat menyampaikan ucapan Syekh Ibnu Baz. Maka ini dua ucapan dari Syekh Ibnu Baz dan Syekh kami Mukbil, bahwa para beginner agar tahu diri dalam menuntut ilmu. Jangan dia beginner kemudian merasa dirinya alim, kemudian membaca dan belajar ilmu dari kitab Fathul Bari misalnya, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah dari Imam Al-Bukhari. Maka kitab Fathul Bari kitab yang besar, disebutkan di dalamnya fawaid lugawiyah dan bahkan disebutkan fawaid dari ilmu hadis. Turunkan sanad-sanad hadis, riwayat-riwayat Imam Al-Bukhari dari jalan-jalan yang lain. Maka akan sulit untuk dipahami. Dan dinukilkan ucapan dari Syekh Ibnu Baz, barang siapa dari talabul ilmu mubtadi yang beginner, kemudian belajar kitab Fathul Bari, maka dia akan intihar, dia akan suicide, dia akan bunuh diri, akan sangat bingung dan ditakutkan akhirnya dia akan membenci ilmu syar'i. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naqati ilahuna jazakumullahu khairan. وبارك الله في علمك